Yeay, terima kasih banyak atas undangannya ke sini ya Mas. Semoga sukses selalu buat teman-teman dari Ospring. Kedepannya juga Nek Iso, benem sasi pisan naga promasa. Sasi pisan duit mbahmu. Loh, ya rapopo. Lah rumang sana golek duit ki gampang no. Berarti kan didongake lancar. Oh no maksudnya, muka-muka. Ya. Ucok bolo kawak selamat siang. Pak Rebin, Pak Rebi juga selamat buat siang. Buat Mas Rujiman tadi ya. Rujimano. Dok, saya gila gue suci Rujiman. Dalam debu. Sabar toh ya, ya wes kumpul aku rungu mau, aku wes nyalami gue aku rungu ya. Oke, sing santai wae, jangan santai wae ya. Oke, lagunya ada Suci Dalam Debu dulu. Selamat siang sekali buat Ospring, ada Nus dan kawan-kawan Dulan dan juga buat Sukro, terima kasih Kaburo Tim. Ada Ompol juga terima kasih, kue ratrut nang ya. Oke, terima kasih nih buat Ocol ya, Ocol. Terima kasih teman dari Soulmate, terima kasih sekali lagi. Sayang, Suci bener. Ya, tayamum. Tayamum. Kowe kok ngerti tayamum? Apa ngono tayamum? Dikandani. Oh, dikandani. Oke, yuk bermain bersama Romansa News. Suatu hari nanti pastikan ber.